dada ku tahu langkahku ini kapan terhenti. Dalam hidupku akankah dalam kerelaanmu atau dalam kemurkaanmu. Beribu hari berjuta dosa telah ku jalani, malu rasanya diriku ini ku ungkapkan kata tobat diri. Ya Ghafar, ampunilah hamba. Ya Rahman, kasihanilah hamba. Jangan biarkan hamba diliputi kehampaan dalam jiwa. Ya biarkan